Baleira, batang tanjo, siu balingga, lombosi. Marilah beta gendo, beta kawe dengan si. Kawin bye-bye, jangan sampai bakalai. Kalau sampai bakalai, gendong dia lebih baik. Oleh siyo sayangi. Pake payung teteruga batalo. Nona dari Ambon datang kawin di kawin. Bye bye, kawin bye bye, jangan sampai bakalai. Lebih baik oleh siyo, siyo sayangi. Oh, kawin baik-baik, jangan sampai bakalai. Kalau sampai bakalai, gendong dia lebih baik. Oleh siyo, siyo sayangi. Lara.